waktu, sholat buru-buru, terus juga tidak pernah melaksanakan sholat sunnah-sunnah rawatib. Padahal mereka punya waktu yang luang yang besar sebenarnya. Apa yang membuat mereka tidak punya waktu adalah pengaruh-pengaruh yang cukup besar, sibuk dengan gadget mereka, media sosial, menghabiskan waktu berjam-jam, sehingga ya waktunya tidak ada yang bernilai ibadah. Na'udzubillah, mungkin saja bernilai dosa. Maka seorang wanita ketika sudah azan, sebaiknya dia diundur dulu aktivitasnya yang lain, sholat, berwudu, lakukan sunah-sunah wudu, ya, lakukan sunah-sunah wudu, kemudian perhatikan wudu dengan baik-baik, kemudian sholat sunah qabliyah, sholat wajibnya, kemudian sholat sunah ba'diyahnya, kemudian berzikir habis sholatnya, berdoa. Kalau bisa setelah itu, baca Al-Quran, walau hanya satu halaman saja, dua ayat, tiga ayat. Jadi banyak peluang untuk beribadah. Banyak peluang sebenarnya. Namun, kita tidak pernah melakukannya karena kita sibuk dengan urusan-urusan yang sifatnya hiburan, candaan, ya menghabiskan waktu tanpa ada faedahnya. Kemudian juga melaksanakan puasa-puasa sunnah, baik ayyamul bait, ya, tiga hari sebulan atau hari puasa Senin Kamis, ya, setelah melaksanakan ibadah-ibadah yang fardu, ya, baik umroh sunnah setelah melaksanakan yang fardu. Kemudian laksanakanlah berbagai ibadah-ibadah yang berkenaan dengan anggota badan lima indillah wa dar akhirah, talaban lima indillah. Tujuannya adalah mencari kebahagiaan, keredoan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan kebahagiaan akhirat. Ibadah-ibadah yang kita lakukan sehingga dapat nilai-nilai yang ikhlas yang tinggi. Seorang wanita tentu akan bernilai ikhlas yang tinggi ketika dia beribadah, sholat di kamarnya, melaksanakan ibadah sunnah qabliyah, ibadah sunnah ba'diyah, berzikir, ya. Namun saat disayangkan, sebenarnya kita katakan banyak sekali wanita ketika di rumah sholatnya buru-buru, tidak pernah zikir habis sholat, bahkan juga jarang melakukan sholat sunnah-sunnah ba'diyah atau qabliyah atau sunnah-sunnah rawatibnya. Kemudian yang ketiga adalah aktsir minal ibadat lati bilisan. Sungguh-sungguh juga melaksanakan ibadah yang itu dilakukan dengan lisan. Nah, ma'a muwatata mua ti'atil qalb, bersamaan juga dengan hati tentunya, diikuti dengan hatinya. Bukan sekedar diucapkan dengan lisan saja. Seperti apa? Zikir banyak sekali. Tasbih, subhanallah, tahmin, alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu Akbar, astaghfirullah, istighfar. Ya kan? Banyak. Banyak sekali. Soalnya ketika kita berada dalam pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, lisan kita bisa banyak berzikir. Ketika menghidangkan nasi kah, ketika mempersiapkan makanan buat suami, atau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan lain, menyetrika dan lain sebagainya, menyusun baju di lemari, bisa saja kita membaca zikir itu. Tapi kadang-kadang justru yang ada ngomel kadangnya. Ini ketika anak umpamanya ngacau bajunya di lemari, malah digomelin aja, ngomel lagi nyusun bajunya, bukan malah istighfar, bukan malah zikir. Baik, jadi wahai para wanita, lakukan ibadah-ibadah dengan lisan yang banyak sekali. Jangan sebaliknya. Lisan dipergunakan untuk bergunjing, lisan digunakan untuk namimah, lisan digunakan untuk adu domba, untuk mengumpat, untuk melaknat, ya, untuk mencaci maki. Jangan. Tapi gunakan lisan kita untuk selalu zikir kepada Allah, ya, bertasbih, bertahlil, takbir, dan baca Quran. Ya, hawqalah, hawqalah itu maksudnya apa? Hawqalah adalah membaca la hawla wa la quwata illa billah. Ya, tentu juga membaca zikir pagi sore, zikir-zikir lainnya ketika mau masang baju, membuka baju, mau masuk toilet, ya, keluar rumah, masuk rumah. banyak sekali ibadah-ibadah yang kita remehkan. Padahal sebenarnya dia merupakan ibadah yang sangat memiliki pahala yang besar, pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Nah, wahai itu anna dzikra sahlun, dan zikir itu sangat mudah. Mudah sekali. Ya, zikir dilakukan dengan lisan. Fa'aksiri minhu. Maka perbanyaklah berzikir itu. Dilakukan dengan lisan itu sangat mudah. Wa ghrizilaki fil jannah. Ya, tanamlah pohon-pohonmu di surga. Karena setiap disebutkan surga itu dalam keadaan gersang dan nanti akan ditumbuh-tumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang hijau dengan diucapnya kalimat la haula wala quwata illa billah. Setiap orang mengucapkan di situ, maka ditanam buat dia satu pohon di surga. Subhanallah. Nah, dan walaupun engkau di mana saja, waktu kapan saja engkau bisa mengatakan subhanallah, alhamdulillah, ya, ketika di kendaraan ingat aturan zikir, ketika mobil kita lagi nurun baca subhanallah, kita lagi mendatar dibaca bismillah, ketika saat mendaki kita baca Allahu Akbar. Nah, jadi sebetulnya yang membuat kita jarang untuk beribadah juga karena keterbatasan ilmu kita tentang ibadah-ibadah itu sendiri. Berkata Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, aku berjumpa dengan Ibrahim pada malam waktu Isra. Maka ia berkata, wahai Muhammad, tolong sampaikan salamku untuk umatmu. Dan beritahu mereka semua surga itu ada thayyibatut turbah, adalah sangat subur tanahnya, wa dzabatul ma, sangat apa namanya sejuk airnya, wa naqian, dan dia dalam keadaan tandus, maksud tandus itu yang butuh untuk ditanam pohon-pohonnya dengan banyak macakan, wa ghirasah. Nah, bagaimana untuk menanam pohon-pohon di surga itu? Ghiras, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itulah ghiras. Bagaimana setiap kita sering baca itu, maka kita ditanamkan satu pohon di surga. Nah, doa-doa ini sering kita bacakan. Ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baik. Syariki fil ibadat maliyah. Nah, berikutnya juga, ikut peranlah, ambil peran dalam ibadah-ibadah yang dilakukan dalam harta maliyah. Harta malia, bersedekah sesuai dengan kemampuanmu. Mimai tasar lagi. Sekemampuan, ya 5.000, 5.000, 1.000, 1.000, 500, 500. Tidak perlu di malu kita melakukan hal itu. Seberapa mampunya kita 500, 500 rupiah. 1.000, 1.000, 2.000, 2.000. Ya. Tapi, latih diri kita untuk selalu terbiasa, apa namanya, bersedekah. Tasadaki mimaliki walaukana yasiran. Bersedekahlah dari hartamu walaupun sedikit. Wa'lami anallah yudha'ifu dhalika laki. Bahwa ketahuilah Allah SWT akan melipat gandakan hal itu untuk kamu. Walaupun sedikit. Hatta walau tasadakti bitamrah walau wa ma yu'adiluha. Walau hanya engkau memberikan satu biji korma. Satu biji korma. Ya. Atau yang semisalnya. Kalau itu hanya bisa diberikan. Berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yastasaddaqu ahadun bitamratin min kasbi thayyibin, tidaklah seorang bersedekah dengan sebiji korma dari hasil yang baik, hasil yang halal tentunya, illa akhadha Allah bi yaminihi, kecuali Allah mengambilnya dengan tangan kanannya, maka Allah fa yurabbiha, Allah merawatnya, ya, kama yurabbi ahadukum falwahu, sebenarnya salah seorang kalian merawat benih-benih tanamannya dia, ya, sampai nanti apa kebaikan itu menjadi seperti gunung atau a'zam atau lebih besar. Jadi sedekah yang kecil akan dirawat insya Allah Subhanahu wa taala sampai dia sebesar gunung bahkan lebih besar. Jadi biasakan hidup beribadah baik yang berkenaan dengan ibadah qalbiyah, badaniyah, lisan ataupun maliyah. Kemudian ya, kalau kita enggak punya harta, Ustaz, gimana bersedekah? Banyak cara bersedekah. Bagian dari bersedekah adalah mengucapkan kalimat yang baik. Tasaddaqi bil mal fa illam tajri malan fa tasaddaqi bil kalimati thayyibah. Bil kalimati thayyibah. Ya, bersedekah dengan harta, jika tidak punya harta, maka bersedekah dengan kalimat yang baik. Kalimat yang baik bagian dari sedekah. Kalimat yang baik, kata-kata yang baik. maka ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik, ya, bagi setiap orang. Nah, kadang-kadang kita dapati sebagian mahasiswi dalam berbicara sama teman, dalam candanya, mengungkapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Karena terbiasa, hal-hal itu akan terbawa-bawa nanti di luar sana. Maka di dalam berkata kepada teman, ya, di asrama, dimanapun saja, biasakan di rumah kita, biasakan kepada anak saudara kita, orang tua kita, ungkapkan kalimat-kalimat yang baik, ya. Ketika ibu kita ngasih jajan, ngasih sesuatu, jazakillahi khairan, makasih ibu, makasih ayah. Yang mana jarang di antara kita kadang-kadang lupa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik itu kepada orang tua kita. Atau sesama teman, ya. Jadi, ungkapkan kalimat-kalimat yang baik, yang diiringi dengan doa. Ya, as'allahu lakil afiyah, semoga Allah berikan kesembuhan kepadamu. Assalamualaikum taufik. Semoga Allah berikan taufik kepada kamu. Banyak sekali. Yang mana ketika kita mendoakan itu, kita akan didoakan oleh malaikat. Banyak sekali kalimat-kalimat yang baik yang mana jarang kita ungkapkan, ya. Padahal kalimat-kalimat yang baik itu bagian dari sedekah. Disebutkan dalam hadis Adi bin Hatim yang berkata dalam sabda Nabi SAW, ittaqun nar. Ya. Lindungilah diri kalian dari api neraka. Kemudian beliau berpaling, ya, dan beliau asyarhah. Kemudian beliau baca lagi, mengucapkan lagi, ya, jagalah diri kalian, lindungilah diri kalian dari api neraka. Hal yang sama dikatakan oleh Rasulullah SAW sampai 3 kali. Hatta zanana annahu yanduru ilaiha. Lalu Rasulullah SAW berpaling, seakan-akan Rasulullah melihat, kan kira Rasulullah sedang melihat api neraka itu. Lalu ketika itu, ittaqun nara walau bisyaki tamratin. Kata Rasulullah SAW, jaga diri kalian, takutlah kepada api neraka, jaga diri kalian dari api neraka, walau dengan memberikan separo buah korma, separo biji korma gitu. Ya. Bisyaki tamratin, faman lam yajid, fabi kalimatin tayyibah. Kalau enggak punya, maka ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik. Hadis ini wakana Imam Bukhari dan Muslim. Maka, sangat penting kiranya, ya, kita membiasakan dalam keseharian kita, sesama teman, guru kita, ustazah kita, tetangga kita, orang tua kita, adik kita, saudara kita, untuk apa? Untuk membiasakan ungkapkan kalimat-kalimat yang baik. Karena apa? Dicatat sebagai ibadah bagi kita. Dicatat sebagai ibadah bagi kita, kalimat-kalimat yang baik tersebut. Kemudian, setelah itu, apa namanya, yang kelima beliau nasihatkan adalah hammi bil hasanat liyuhsabalaki hasanatun indallah. Rencanakanlah, yang apa namanya, ingin apa namanya, hammi itu maksudnya rencanakanlah melakukan kebaikan-kebaikan karena akan dicatat insyaallah, walaupun kita belum sempat melakukan kebaikan itu. Tapi sudah berencana saja, sudah dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis Qudsi, yaitu Allah berkata, Inna Allah kataba al-hasanat wa sayyi'at. Allah telah mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Summa bayyana dzalika. Kemudian Allah menjelaskan mana yang baik dan mana yang buruk-buruk itu. Man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu 'indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang berencana melakukan sebuah kebaikan kemudian dia tidak mengamalkannya, ada halangan yang membuat tidak bisa dia lakukan kebaikan tadi, Allah telah menulis untuknya di sisi Allah kebaikan yang sempurna. Satu kebaikan yang sempurna. Itu baru kita punya keinginan untuk melakukan kebaikan. Kemudian fa in huwa hamma biha amilaha katabahallahu indahu asyra hasanatin. Maka sungguhnya jika dia berencana melakukan sebuah amal kebaikan, kemudian dia lakukan amal kebaikan itu, maka Allah catat baginya di sisi Allah 10 kebaikan. Ya, ila sab'umi'ati di'fin, sampai lipat gandanya jika dia lakukan kebaikan dari 700 kali lipat, ila ad'afin katsira, sampai lipat ganda yang sangat banyak. Itu kalau dia melakukan kebaikan yang direncanakan tadi. Jadi kalau dia merencana melakukan kebaikan terhalang untuk melakukannya, dia Allah berikan untuk dia pahala, dicatat untuknya satu kebaikan yang sempurna. Jika dia berencana melakukan suatu amal kebaikan dan dia lakukan amal kebaikan tersebut, maka Allah mencatat baginya apa? Mencatat baginya kebaikan 10 sampai 700 sampai lipat ganda yang tak terhingga. Baik. Sebaliknya, waman hamma bisayatin falam ya'malha. Ada orang berencana melakukan sebuah keburukan. Ya, falam ya'malha, dia tidak jadi melakukan karena takut kepada Allah. Katabahallahu ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Allah menulis untuknya satu kebaikan. Ketika dia berencana melakukan sebuah keburukan, tapi dia tidak lakukan karena takut kepada Allah, maka Allah catat untuknya satu kebaikan yang sempurna. Jika dia melakukan amal keburukan dicanakannya, katabahallahu lahu sayyatan wahidatan. Allah tulis untuknya satu keburukan. Inilah kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini sangat memotivasi bagaimana seseorang untuk rajin, semangat, ya, melakukan amal soleh. Kenapa? Karena pahalanya dilipat gandakan dengan lipat ganda yang tidak terhingga. Dan juga motivasi untuk meninggalkan keburukan. Kenapa? Ketika dia meninggalkan keburukan itu, dia diberi pahala satu kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu besar motivasinya. Ya, semoga kita cintai kebaikan karena kita akan diberi pahala yang sangat baik, sangat banyak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lipat ganda yang berlipat ganda yang tidak ada hingganya. Dan juga motivasi kepada kita untuk menjauhi segala bentuk keburukan dan maksiat, sehingga Allah memberikan pahala kepada kita ketika kita menjauhi maksiat tersebut. Taib. Yang keenam, utrukil maksiat. Nah, jauhilah maksiat-maksiat. Maksiat itu ada, maksiat yang berhubungan dengan hati, hasad, dengki, ya, oh, maksiat yang berhubungan dengan lisan, ya, gunjing, upatan, celaan, ya. Kalau maksiat berhubungan dengan badan, bisa saja ngambil punya orang lain, memukul orang lain, ya. Maksiat yang berhubungan dengan lisan, berdusta, khianat, dan sebagainya, ya. Tinggalkanlah maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demi untuk takut kepada Allah dan mengharap pahala di sisi Allah. Takut terhadap azabnya, terhadap kebesaran Allah, serta berharap terhadap pahala di sisi Allah dan mengharap surganya. Agar ditulis untukmu kebaikan ketika kita meninggalkan maksiat itu. Berdasarkan hadis Ibn Abbas yang telah kita sebutkan sebelumnya, yaitu barang siapa yang ada keinginan berbuat maksiat lalu dia tinggalkan, maka Allah mencatat baginya satu amal kebaikan. Kemudian, setelah itu yang ketujuh adalah madumti ala qaidil hayat fajma'i minal hasanati, selama engkau masih hidup maka kumpulkanlah amal-amal kebaikan sebanyak-banyaknya, waktsiri minha, perbanyaklah amal kebaikan itu, fal hayatu fursatun, karena hidup ini adalah kesempatan emas yang tidak akan terulang dua kali untuk beramal soleh. Nanti di akhirat kelak Allah kisahkan dalam Al-Quran, sebagian orang ada yang meminta dikembalikan ke dunia agar dia ingin beriman, agar dia ingin beramal soleh. Tidak ada lagi peluang. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang emas ini, yang masih diberikan oleh Allah semua, kita masih hidup ini. Lianna kehidupan marzra'atun lil akhirah. Dunia ini adalah sawah ladang untuk kehidupan akhirat kita. Sawah ladang untuk kehidupan akhirat kita. Wabta'idi anidhunub, jauhilah bentuk-bentuk dosa, baik dosa yang berkenaan dengan mata, melihat hal-hal yang diharamkan Allah, baik di media sosial maupun di luar. Li'anha turukun ilal jahannam, karena hal-hal itu dapat menjerumuskan, ya, ke dalam neraka jahannam. Semoga apa yang kita jelaskan ini dapat kita ambil faedahnya. Mohon maaf tidak terlalu panjang kita menjelaskan masalah-masalah ini, berhubung kondisi kesehatan Ustaz masih belum pulih secara baik, ya. Semoga apa yang telah kita jelaskan dapat kita ambil faedahnya. Ya, hindari segala bentuk keburukan yang berkenaan dengan lisan atau yang berkenaan dengan mata, berkenaan dengan telinga, ya, atau berkenaan dengan hati, ya. Insyaallah keindahan tubuh seseorang akan dipengaruhi juga oleh kebaikan hati seseorang. Ya, tetapi walaupun seseorang tidak rupawan, ketika dia memiliki hati yang bersih, hal itu akan terpancar di mukanya, justru melihat dia terpandang indah di mata manusia, akhlaknya membuat dia dipandang indah oleh manusia. Maka dari itu, yang lebih penting, perhiasan yang harus dilakukan oleh para wanita adalah perhiasan hatinya, ya, hiasi hati dengan keikhlasan, dengan khusyuan, ya, kemudian hiasi juga dengan badannya dengan amal soleh, menggunakan anggota badan untuk beramal soleh, dan meninggalkan segala bentuk-bentuk hal yang membawa kepada dosa yang berakhir kepada neraka. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, dipersilakan dikirim. Baik, pertanyaan yang masuk, saya mahasiswa tingkat 2, jarak dari kampung ke kos 87 km. Apa hukumnya safar tanpa mahram? Ayah saya sudah meninggal, paman dan abang saya tidak ada, tinggal beda pulau. Insyaallah jika tidak sampai panjangnya satu malam, ya, satu hari satu malam, insyaallah, ya. Tentu sebagian ulama dalam masalah ini, jika dia berangkat dengan orang-orang yang terpercaya, ya, tidak sendirian, melalui transportasi yang aman, insyaallah tidak mengapa. Karena memang dia tidak punya mahram. Apa Ustaz, kapankah doa saat sholat dilakukan? Setelah selesai sholat, apa hanya boleh berzikir? Jika selesai sholat berdoa, hukumnya bagaimana Ustaz? Taib, boleh berdoa selesai sholat setelah kita berzikir sesuai dengan sunnah Rasulullah. Ulama ada yang mengatakan doa di akhir sholat itu tidak ditolak. Dubur sholat, doa-doa yang dibacakan oleh Rasulullah sebelum sholat dan tempat-tempat yang... Tapi kalau kita sudah berzikir, oh, alhamdulillah kita baca tiga, kemudian la ilaha illallah, kita tidak dilarang. Yang dianggap ulama adalah kebahagiaan kaum muslimin yang dia selesai sholat langsung berdoa, tidak berzikir. Tunanya yang ada itu persoalan dari amal kepersahabat adalah berzikir. Subhanallah, 33 kali Allah, 33 kali berzikir dan sunnah, pada akhirnya kita berdoa dengan apa yang kita inginkan. Izin bertanya, bagaimana membayar dari mulai balik haid berkodoh sampai sekarang, jumlahnya apa? Taib, selama masih ingat dia harus bayar sesuai yang kemampuan. Berapa di tahun dia ya, berapa tahun dia meninggalkan itu, karena kalau haid itu dikodoh bukan dibayar fidyah, ya. Taib, jadi dia diperkirakan berapa lama dia, ya, dia biasa dilaksanakan puasa Senin Kamis sebagai menanti itu kodohnya, juga ayyamul bid, ya, bisa juga dilakukan oleh dia. Taib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana cara untuk membersihkan hati dan pikiran dari fitnah syahwat yang sangat sulit untuk dihindari? Baik, jika hal itu terjadi pada diri kita, kita harus menghindari pertama sebab-sebab yang mendekatkan kita kepada fitnah tersebut. Tontonan, chattingan, atau apapun saja, ya. Atau media sosial, apapun saja, hindari hal itu. Kapan perlu ditutup aja jika hal itu membawa fitnah ke dalam diri kita. Yang kedua adalah berdoa kepada Allah. Yang ketiga adalah menikah, ya, untuk terhindar daripada fitnah-fitnah. Baik. Afan, apakah boleh kita berdoa dalam bahasa Indonesia dalam sujud? Boleh, ya. Fatwa para ulama atau Syekh Bibas membolehkan berdoa di sujud dalam bahasa Indonesia. Bagaimana meyakinkan anak kita menikah itu ibadah? Jazakumullah khairan. Ya, tentu meyakinkan itu tidak sehari dua hari. Pertama tentu diberikan pengertian dengan ilmu-ilmu agama dulu anak-anak kita, ya, diberikan pengertian ilmu agama dulu, ya, diajari dulu tauhid, diajari dulu sunnah, ya. Kalau langsung-langsung disebutkan nikah pada dia sholatnya juga gak bolong-bolong, ya, itu gimana? Karena hal yang penting dulu dijelaskan kepada dia. Kalau dia sudah cinta agama, cinta ilmu, insya Allah dia meyakini hal itu dengan sendirinya ketika dia melihat bahwa menikah itu adalah ibadah. Ustaz, apakah syirik kecil, riya itu membuat pelakunya kekal di neraka? Riya tidak membuat pelakunya kekal di neraka. Riya kecil, sedikit kecil tidak membuat pelakunya kekal di neraka. Baik. Apakah wanita berhalangan diharamkan untuk berwudu? Lalu bagaimana dengan pernyataan jika kita harus menjaga wudu? Baik, kalau kita dalam keadaan tidak suci kan tidak ada gunanya berwudu. Ya, maka tidak boleh sholat, ya, tidak boleh menyentuh Al-Quran. Baik, ya ketika kita tidak ada untuk berwudu, ada gunanya untuk berwudu, ya boleh kita menjaga wudu. Baik. Ustaz Afwan, maksudnya zikir dengan hati, bagaimana Ustaz? Bagaimana dengan orang yang zikir tapi kadang pikiran kemana? Ya tentu, dia hanya tidak sempurna dapat pahalanya. Ya, tidak sempurna dapat pahala, dia zikirnya harus dengan dengan hati, diresapi dengan hati, direnungkan dengan hati, ya. Zikirnya dengan hati juga boleh, ya. Tetapi lebih afdolnya juga ikut dengan lisan. Jika rasa futur itu datang, apa yang perlu kita ingat supaya kembali semangat lagi untuk beribadah, belajar ilmu agama? Ini sebenarnya kadang-kadang membuat kita datang rasa futur, kadang-kadang dosa yang pernah kita lakukan membuat kita jadi malas beribadah. Maka sebagian salaf mengatakan ketika jatuh ke dalam sebuah dosa, beliau dihalangi kesempatan untuk beribadah qiyamul lail itu 10 hari atau 40 hari dan begitu. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah kenapa harus ada kerasa kutu dalam diri kita, karena kita tidak menyadari pentingnya sebuah ilmu agama tersebut dan ibadah tersebut. Sebenarnya adakah orang futur makan nasi dan minum air? Tidak. Kenapa? Karena dia merasakan itu kebutuhannya. Maka tidak ada orang yang futur dari nasi dan itu air minum. Karena dia apa? Merasakan kebutuhannya. Nah, ketika kita belum menyadari itu suatu kebutuhan batin kita, sebenarnya fisik kita butuh kepada makan dan minum, demikian pula hati kita butuh kepada ilmu dan ibadah. Kemudian juga tentu mencari teman yang dapat memotivasi kita. Ya. Dan juga berdoa kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Dan juga berdoa kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya melawan rasa ingin maksiat? Ya, ingat, ketika kita mau berencana bermaksiat, Allah sedang melihat kita. Kalau kita sadar melihat lihat Allah, dan juga ada malaikat yang akan mencatat, insyaAllah, langsung keinginan itu akan pudar dan membuat kita takut untuk berbuat maksiat. Dan juga hadirkan bagaimana kalau seandainya maksiat itu adalah akhir dari perjalanan hidup kita. Maka kita harus cemas terhadap maksiat tersebut. Ya. Maka ketika ada rasa maksiat, yakin Allah sedang melihat kita, malaikat juga yang di kiri kanan mencatat perbuatan kita, maka kita malu kepada Allah jauh lebih besar. Ya. Kemudian juga ingat dosa maksiat itu, ya, justru membahayakan diri kita sendiri, bisa merusak pikiran kita dan merusak emosional kita sebelum merusak kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Baik. Ustaz, apakah boleh kita menjadi model pakaian syar'i walaupun sudah bercadar untuk promosi? Mana nih? Jualan kita, ya. Model pakaian syar'i akan ini membawakan fitnah karena yang melihat nanti ketika anti berdegak lenggok atau berfoto di situ banyak juga ikhwan-ikhwan. Ya, kan tidak bisa ditutup dari ikhwan kecuali grup khusus wanita saja itu dibolehkan. Tapi kalau dipasang di media sosial ini berbahaya. Apakah badal haji umroh boleh sama siapa saja selain keluarganya? Ya boleh, sebagian ulama membolehkan hal itu. Boleh. Bismillah, assalamualaikum. Kita itu kalau enggak terkena fitnah syahwat maka akan terkena fitnah syubhat. Bagaimana cara menghindarinya adalah pertama jauhi tempat-tempat yang penuh syubhat dan syahwat tersebut. Hindari media-medianya, ya, dari sebab-sebab arah ke sana. Yang kedua, berteman selalu dengan grup-grup yang baik, yang ada isinya sehat, ya. Yang ketiga, berdoa kepada Allah. Izinkan bertanya di luar tema, bagaimana cara membersihkan harta yang ada uzur ribanya dan gharar? Tentu kita perkirakan saja berapa rasul mal kita, pokok kita dalam harta itu berapa, dan perkirakan berapa harta. Kata yang tidak halal dalam harta kita itu, lalu kita bagikan kepada fakir miskin. Bagaimana menjadikan hati kolban salim seperti Al-Quran, Ustaz, seperti di Al-Quran? Kadang hati bisa itu pun tapi banyak lalainya. Ya, tentu tidak mudah ya, menata hati itu butuh kepada banyak ilmu, semakin bertambah ilmu orang, dan terutama ilmu tentang kebahagiaan akhirat dan hinanya dunia, maka hati akan aman dari fitnah-fitnah itu. Fitnah syahwat umpamanya, ketika melihat orang banyak harta, melihat orang punya rumah, melihat orang punya mobil mewah, kalau hati yang kena syahwat, dia fokusnya ke sana. Dia merasa tidak enak kalau dia tidak bisa seperti orang tersebut. Dia pengen, yang dikejar oleh dia adalah kebutuhan duniawinya. Tapi bagi orang-orang yang berilmu dan beriman, dia menyadari bahwa harta-harta yang diberikan Allah itu bukan hanya tidak akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Selama Allah telah memberikan rezeki kepada dia untuk beribadah, cukup. Ya, ini bukan berarti kita juga tidak boleh berusaha, boleh aja berusaha. Cuman jangan sampai kita berusaha melalaikan beribadah kepada Allah gara-gara untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dari harta ini, kita melakukan hal-hal yang diharamkan Allah. Ini tidak boleh, mengicu, menipu, ya, berbohong, tidak boleh. Karena dengan cara halal boleh saja. Para sahabat juga berusaha mereka. Ada yang kaya, lalu hartanya diinfakkan di jalan Allah. Nah, itu baik. Apakah pernikahan termasuk ibadah Ustaz? Mohon pencerahan. Ya, termasuk ibadah. Kan disuruh oleh Rasulullah SAW. Ya, tentu dengan niat yang baik, dengan tujuan-tujuan yang baik, dengan cara-cara yang ikuti sunnah. Saya selalu iri melihat wanita-wanita yang masih belum menikah karena mereka masih bebas, dan saya merasa pernikahan di usia muda telah merampas kemerdekaan jiwa saya dan merasa saya tercabut dari keluarga. Mohon nasihat Ustaz Sukron. Tapi kenapa anti merasa cemburu dengan orang-orang yang tidak punya suami? Justru mereka yang orang-orang yang tidak punya suami, ya, itu sebenarnya dalam kegalauan. Mereka tidak punya mahram mau kemana-mana, tidak ada orang bertanggung jawab dalam hidupnya, tidak ada orang bisa menghibur dalam kesedihannya. Ketika anti punya pasangan, ya, yang dapat menghibur, yang menenangkan, membahagiakan, itu bahagialah orang-orang yang menikah. Justru betapa banyak wanita-wanita yang di sana merintih dengan mendapatkan suami. Mereka tidak mendapatkan pasangan, masih menunggu dan belum mendapat pasangan. Ini satunya harusnya tidak terjadi hal itu. Mereka bebas dalam artian bagaimana? Apakah mereka dengan bebas demikian mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Juga tidak. Maka semua kebaikan yang kita lakukan untuk istri, untuk suami, di rumah tangga, untuk anak, ya, adalah ibadah bagi kita. Ya, seperti menyidangkan makan buat suami, membuatkan makanan buat suami adalah ibadah. Ya. Nah, kebebasan-kebebasan yang dimiliki oleh wanita-wanita yang anti lihat, kebebasan yang semu. Justru mereka setelah pulang dari tempat-tempat kebebasannya, apa yang dipikirkannya? Ya kan? Dan hidupnya berpikir bagaimana belajar yang harus dipikirkan oleh dia, dan sibuk dengan gaya-gaya, uangnya di bekerja dihabiskan di kafe-kafe. Nah, hidup yang sebetulnya hidup yang tidak nyaman sebenarnya kehidupan mereka gitu. Tapi karena persepsi orang menilai sebuah kebahagiaan itu tidak sama. Nah, ini yang menyebabkan sebagian orang melihat bahwa kalau sudah keluarga hidupnya terbatas, terkekang gitu. Dan syukur kalau kita terkekang dari maksiat, terkekang dari buat dosa, itu lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kehadirannya, mohon maaf atas segala kekurangan dalam menyampaikan materi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.